dijaga, sepakat makin cukup berikan. Maklumi, maklumai, takutku ragu mana. Di sini, di sana, kita mengelasakan. Kawatlah, yuk halu, muda condong ke barat. Mari kita pakat tarik ramai-ramai, biar ke timur condongnya. Nak berkabar tingginya bunyi kita, ya Tuhan, nak berkisah gaya tutur bicara. Kalau tinggi untung jadi bintang, oh, kalau rendah masih jadi intan. Ada O, ada E bunyinya, tidaklah serupa, erti tidak berbeza. Bergoyang betul sungguh, bergerak menikahkan. Selembut tarian hoi namun bahasanya. Mari, mari layu, mari kita menikyo, mari dengan Tuhan cakap tidak semuanya. Dihitung beratus-ratus bilangan, digali beratus-ratus terpendam, di lubuk yang mana tak terjangkau ingatan, makin dibongkar makin banyak yang terpendam. Mana